Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan, ada satu pertanyaan yang masuk. Apakah uang yang diinvestasikan kepada pihak lain wajib dizakati ketika sudah mencapai nisab dan haul? Terkait dengan investasi atau mungkin istilah lain tanah modal, ya sahih, ya artinya seseorang menyerahkan sejumlah uang untuk diniagakan oleh pihak lain. Yang namanya kerjasama semisal ini, ya namanya tanam modal, ya bisa jadi harta itu tumbuh, ya bisa jadi yang namanya tanaman bisa juga apa, bisa juga mati, ya harta itu. Artinya hal yang tentunya beda antara seseorang yang menyimpan uang atau dalam bentuk tabungan yang sudah mencapai nisab dan tersimpan selama 1 tahun, yang itu jelas ya jumlahnya dengan harta yang bisa jadi tidak bertahan pada nisabnya. Sebagai contoh misalnya, sejumlah uang awal kali dilakukan kerjasama, mungkin yang satu menjalankan, sementara pihak lain yang memodali, ya bisa jadi di awal sudah mencapai nisab, kemudian di akhir tahun bisa bertambah, bisa pula berkurang, ya dari jumlah uang yang ada di tahun sebelumnya. Sehingga dari sini ya perlu untuk dilihat setelah perjalanan 1 tahun tersebut, apakah ya nilai tersebut di atas nisabnya atau tidak. Karena sekali lagi beda dengan orang meminjamkan pula. Ya, kalau seorang misalnya meminjamkan uang yang jumlahnya mencapai nisab, meskipun uang itu ada di tangan orang, maka tetap dia berkewajiban untuk menzakatinya setelah melewati haulnya, karena itu tetap ya menjadi harta dia. Sementara sekali lagi yang namanya diinvestkan bisa jadi bertambah, ya harta dia bisa pula berkurang. Dan kalau itu bentuknya ya, hakikatnya mudharabah, maka jika terjadi kerugian itu kan menjadi tanggung jawab pemodal. Ini wallahu alam yang bisa saya pahami seperti itu. Kemudian kambing yang dimiliki kelompok, apakah wajib dizakati? Ya. Harta yang masih status milik bersama, ya termasuk ya misalnya harta warisan yang belum dibagi, maka sebelum menjadi milik pribadi, sebagai contoh misalnya mungkin ada 40 ekor kambing, ya ini sob kambing kan 40, ya, tapi itu milik berdua, ya, kemudian modalnya juga sama untuk kepemilikan kambing tadi, ya, berarti meskipun mencapai jumlah 40 karena itu bukan ya, milik perorangan, ya milik bersama, hakikatnya masing-masing ya memiliki kepemilikan kambing yang tidak mencapai nisabnya. Baik. Adapun jika jelas kepemilikan masing-masingnya ya dan sudah melewati nisabnya, maka ya, terkena kewajiban untuk dizakati wallahu a'lam. Kemudian terkait dengan harta berupa uang, apakah yang menjadi standar untuk nisabnya sesuai dengan atau senilai dengan harga atau senilai dengan nisab emas yakni 85 gram ataukah senilai dengan nisab perak yakni 595 gram. Ya, dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Sebagian di kalangan ulama berpendapat bahwa yang menjadi standar adalah nisab emas. Ya, sebagian yang lain yang berpendapat yang menjadi standar nisab perak. Kalau untuk kita ketahui bahwa di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nilai dari 20 dinar yang itu nisab apa? Emas ya dengan 200 dinar di 200 dirham yang itu nisab perak itu senilai. Ya, senilai. Dan bahkan dari jenis hewan yang atau dari jenis zakat hewan itu jika distandarkan memiliki kedekatan nilai dengan nisab emas ataupun perak ini. Oleh karena itu dari sini sebagian ulama berpendapat ketika perbedaan harga antara emas dengan perak itu terpaut sangat jauh. Contoh misalnya di masa kita emas mencapai di atas 850 ribu per gramnya. Sementara perak mungkin sekitar 20 ribu atau kurang dari itu. Sehingga selisihnya antara 595 gram perak ya dengan 85 gram emas itu selisihnya sangat jauh. Ya. Bahkan kalau kita lihat, kita perhatikan, justru yang mendekati adalah nisab emas itu. Contoh misalnya, andaikan harga emas misalnya 850, ya, itu kan hampir sekitar 70 jutaan ya. Sekarang kalau kita bandingkan misalnya dengan zakat hewan, contoh misalnya sapi, nisabnya 30 ekor. Satu harga satu sapi harganya sekitar misalnya kalau iuran kurban sapi berapa satu orang? 3 jutaan ya. Ya, berarti kalau 7 orang sekitar 21. Baik. 30 kali 21, atau sekitar mungkin mahal maafnya 25 juta, ya itu kan sekitar 75 jutaan, ya. Nah, bandingan dengan harga perak. Sekarang perak kalau misalnya 20 ribu, ya, 595 gram, tidak mencapai berapa? Kalau 600 kali 2, 12, ya, tidak mencapai 12 juta. Artinya jauh sekali. Sehingga dari sisi ini mereka berpendapat bahwa nisab untuk uang itu disetarakan dengan nisab emas. Sementara yang berpendapat bahwa nisabnya dengan standar harga 595 gram ya, dari perak, karena ini lebih maslahat bagi fakir miskin. Karena kalau harus mencapai nisab emas, ya 50 juta belum mencapai. Kalau dengan perak, ya sudah mencapai. Wallahu a'lam, dalam perkara ini ya sepertinya pendapat dengan nisab emas itu yang lebih dekat jika melihat sisi tinjau kesetaraan dari nisab pada harta zakat yang lain. Wallahu a'lam. Tapi kita melanjutkan dari pembahasan zakat hewan. Kita merajaah dulu ya. Baik, Hadsar Rahman sudah siap? Ya. Bintu labun itu apa? Anak unta yang jenis betina. Yang induknya sudah menyusui adiknya. Kalau induknya enggak mana, ya, enggak menyusui, disebut bintu labun enggak? Karena dengan syarat apa? Tuh ya, sudah sempurna 2 tahun, ahsan. Ya. Sudah sempurna 2 tahun. Abu Said, kalau yang sudah sempurna 3 tahun. Apa namanya? Namanya Ilham. Hah? Hikotun. Yeah. Kenapa dinamakan Hikoh Abu Said? Enggak tahu. Baik. Pertanyaan ke Ilham kembali. Ya, kapan atau sejumlah berapa yang dengannya dikeluarkan zakatnya hikoh? Ini pelajaran terakhir ya. Kalau sudah jumlah ontanya berapa? 46. Iya. Yeah. Di bawah itu? Kalau misalnya 40, apa yang dikeluarkan? Nah, masih bingung, iya. Yeah. Adiknya Hikoh. Apa Mas Ahmad? Bintu Labun Tayyib Ahsan. Farhan, kalau 16 ekor ontanya, dikeluarkan jenis onta yang mana? 16 ekor. Zakatnya berupa berapa ekor unta kalau 16 ekor? Lihat Hidayat senyum, senyum. Farhan. Haris. Antum jawab. Ya, sudah punya 16 ekor unta. Berapa unta yang dikeluarkan sebagai zakatnya? Pertanyaannya berapa unta? Dijawab 3 kambing. Betul, Abul Husain? Jawabannya Haris tadi betul? Pertanyaannya berapa ekor unta? Baik. Jawabannya tepat ya, 3 ekor kambing. Jadi zakatnya bukan berupa unta, tapi berupa kambing 3 ekor. Ahsan. Kita lanjutkan insyaallah. Qala al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Wa fi 61 jaz'atun. Pada bilangan kepemilikan unta 61 ekor. Ya, 61 ekor. Maka dikeluarkan zakatnya berupa jaza'ah. Apa yang dimaksud jaza'ah? Ay laha arba'u sinin. Yani ya, anak unta betina yang sudah genap berusia 4 tahun. Jadi sudah sempurna 4 tahun, memasuki tahun ke-5. Ini diserahkan jaza'ah. Taib, istilah jaza'ah untuk jenis hewan yang lain berbeda usianya. Namun untuk unta itu jika sudah genap 4 tahun. Ya, jadi dari hitungan sebelumnya kita mengetahui bahwa ya, hiqqah ini zakat untuk unta pada kepemilikan antara 40 hingga berapa? 46 hingga 60 ekor. Jadi 46 hingga 40 ekor itu dikeluarkan zakat berupa hiqqah. Ini anak unta dari jenis betina yang sudah genap 3 tahun. Waqad asqatat asnanul labani wa dhahara laha ghairuha. Di mana pada usia 4 tahun itu ya telah gugur yakni gigi susunya, ya gigi serinya, dan telah muncul gigi yang lainnya. Ya, istilahnya bahasa kitanya sudah poil ya. Ini. Baik. Ini istilah jaza'ah untuk unta. Jadi ketika kepemilikan unta seorang sudah mencapai 61 ekor, maka zakatnya berupa jaza'ah anak unta yang sudah genap berusia 4 tahun. Di antara tandanya adalah telah gugur gigi susunya atau gigi serinya. Berikutnya kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fi 76, dan pada hitungan kepemilikan 76, yakni 76 ekor. Binta labunin, maka zakatnya dikeluarkan 2 ekor bintu labun. Pintu labun usia berapa? Mas Miftah? 2 tahun. Baik. Jadi ketika jumlah kepemilikan unta seorang 76 ekor, ya, maka dikeluarkan 2 ekor anak unta betina yang sudah berusia 2 tahun atau disilahkan dengan bintul labun. Ini 2 ekor. Nah, dari jumlah ini menunjukkan, ya, dari hitungan 61 ya, hingga 75 ya, zakatnya berupa 1 ekor jazaah. Karena hitungan berikutnya adalah 76 ya, dengan mengeluarkan 2 ekor bintul labun. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fi ihda wa tis'ina hiqqatan. Pada kepemilikan 91 ekor ya, ketika jumlah kepemilikan unta seorang mencapai 91 ekor, maka ya, zakatnya berupa 2 ekor hiqqah. Hiqqah usia berapa? Nah, Hamzah, usia berapa hiqqah? 3 tahun. Baik. Jadi hitungan 91 ini zakatnya 2 ekor hiqqah. Hitungan 76 ya, zakatnya 2 ekor bintul labun. Sampai jumlah 90 ekor. Ya, karena hitungan berikutnya, fard berikutnya adalah 91. Kemudian berikutnya kata Imam Sa'di rahimahullah, wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina salasu banati labun. Pada jumlah 121 ya, 121 ekor. Pada jumlah ini zakatnya berupa salasu banati labun. Ya, 3 ekor bintu labun. Ya, 3 ekor anak unta yang genap berusia 2 tahun. Ini pada hitungan 121 ekor. Summa tastaqirrul fariidhah. Kemudian setelah itu ya, al-fariidhah yakni kewajiban, angka kewajiban ini menetap. Jadi ini batas ya, terakhirnya 121, kemudian jika lebih daripada itu, lebih dari 121, fayakunu fi kulli arba'ina bintu labunin wa fi kulli khamsina hiqqatun. Maka setelah itu setiap hitungan 40 ekor maka dikeluarkan bintu labun ya, per 40 ekornya. Dan setiap 50 ekor dikeluarkan hiqqah. Contoh mudahnya misalnya seorang punya 150 ekor unta. Ya, 150 ekor unta. Ja'far berapa jadinya zakatnya? 3 bintu labun, 150 ya ekor. Betul? 3 bintu labun. Mantap, betul. Ya. Baik, Abu Zurah, betul? 150 ekor. Ya, 3 bintu labun. Betul? Sudah mantap ya. Saya setuju? Hidayat? Hidayat tidak setuju. Ya. Yang betul? Yang betul? Tiga ekor? Ah, tiga ekor hikoh. Ya, tiga ekor hikoh. Kenapa? Karena per 50 ekornya satu hikoh. Berarti kalau 150, tiga ekor hikoh. Ngoten? Awzara? Ya? Ngitungnya? Apanya? Ya, enggak gitu. Tidak dihitung kelipatannya dari awal. Ya. Kan dari awal sudah ada antara sekian sampai sekian demikian, sekian sampai sekian demikian. Di atas 120 setelah itu. Ya. Paham? Enggak paham? Baik. Gak apa-apa, ini pengetahuan saja karena insya Allah kita di Indonesia tidak ada yang ternak onta ya. Cuma kalau ada mungkin pertanyaan ya kita tahu. Ya, pertanyaan berikutnya mudah saja. Tadi kakaknya jawab sudah betul. Abdurrahman. Ya. Abdurrahman. Kalau 160 punya ternak 160 onta. Eh? Tiga ekor hikoh. Ya, tiga ekor hikoh. Sisanya 10 wakas begitu ya. Ya. Abu Jabir setuju? Ya. Ayo jawab. Tinggal setuju atau tidak setuju. Setuju. Alasan setujunya? Kita punya alasan? Nah. Kalau berapa? Kelipatan tiga. Ya. Kelipatan tiga. 160. Berarti kelipatan 3 50 ada sisa 10. 10-nya enggak dihitung. Ya, biar mudah 10 enggak usah dihitung. Ilham, barangkali dapat ilham antum. Allahu a'lam. Fathur Rahman kayaknya mau jawab ya. Padahal Mas. Ayo. Empat ekor apa? Empat ekor pintu labun. Ya. Jawabannya empat ekor pintu labun karena setiap 40 ekor itu satu ekor pintu labun. Nah, tinggal 100 berapa tadi? 60. Kan berarti 40 40 40. Ya. Dulu matematikanya dapat berapa mas? Matematikanya dapat berapa? Tidak tahu. Nah, barangkali 10 terus setiap semester ya. Nah. Siapa yang mau ditanya? Angkat tangan. Ya, kalau Abu Salma tiap hari ngitung. Ini siapa ini? Baik. Abu Salma, pertanyaannya, siap ya, Abu Salma ya? 190 ekor, punya onta 190 ekor, zakatnya. Tiga hekoh dan satu pintu labun. Tiga hikoh itu yang per 50 ya. Hikoh yang 50. 40-nya pintu labun. Nah, jadi jawabannya tepat ya. Tiga hikoh dan satu pintu labun. Sebelah kiri. Pak Usman. Ya. Kalau 210, Pak Usman. Ya. 210 onta. Daud fadal 210 onta zakatnya. Empat pintu labun dan satu ekor. Asan. Baik. 160 itu kan dia 40 ada sisanya 50. Ya. Jadi 4 pintu labun dan 1 hikmah. Baik, insyaallah sudah bisa ya. Ke atasnya juga insyaallah bisa. Ja'far mau ditanya? Mau. Ya. Ja'far, kalau Seratus delapan puluh ekor. Buat PR ya, Ja'far ya. Kita lanjutkan. Ya. Pertemuan berikutnya nanti Ja'far yang jawab. طيب قال الإمام السعدي رحمه الله والوقص ما بين الفرضين ليس فيه شيء. Adapun waqas adalah jumlah di antara dua kewajiban zakat. Sebagai contoh tadi antara jumlah unta 20 hingga 25. Ya. Baik, itu kan ada angka 21 sampai ke 24 itu. Itu tidak ada penambahan ya dari apa yang wajib dikeluarkan ketika 20. Jadi zakat kepemilikan 24 ekor dengan 20 ekor itu tetap sama. Ya. Beda nanti dengan hitungan zakat emas ataupun perak ataupun uang, ya itu mengikuti perbandingannya. Kalau ini tidak. Bal huwa tabaun lil fardil ladzi qablahu. Bahkan, ya hitungan yang dikeluarkan zakatnya mengikuti kewajiban yang sebelumnya. Ya contoh misalnya antara angka 20 dan 25, ya yang 20 ekor, baik. Zakatnya 4 ekor apa? Kambing. Yang 25 apa? 1 ekor pintu mahad. Bukan 5 ekor kambing ya. Kan. Nah. Antara dua angka ini antara 20 dan 25 ya, itu ada 21 hingga 24. Itu tetap seseorang memiliki 21 ekor, memiliki 22 ekor, ya. Demikian pula sampai 24 ekor tetap ya mengikuti yang angka bawahnya itu yakni angka 20. Yakni dikeluarkan 4 ekor kambing. Kemudian wa yajibu 'ala sa'i akhdul wasati. Dan wajib bagi petugas penarik zakat as-sa'i untuk mengambil yang pertengahan, ya mengambil yang pertengahan, ya misalnya dari kepemilikan misalnya 20 ekor onta atau sebelumnya yang sudah berupa zakat ontanya, biasanya seseorang memiliki 30 ekor onta. Ya, 30 ekor unta ini tentunya kan ada yang usianya sudah tua, ada yang usianya masih muda. Maka nanti yang ditetapkan ya sesuai dengan ketetapan tadi kan apa dikeluarkan apa? 30 dikeluarkan apa? Bintu apa? Bintu mahad. Nah, mungkin ada beberapa bintu mahad. Yang jelas usianya yang dikeluarkan ini. Ya. Mungkin ada yang kualitasnya bagus, ya, gemuk, ya. Ada yang kurang dari itu. Yang jelas pertengahan dari harta jenis yang akan diambil sebagai zakatnya itu. Ini kewajiban bagi petugas penarik zakat. Adapun jika si pemilik harta tadi, ya, dia memberikan yang terbaiknya karena ingin pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya itu pahala bagi dia. Ya. Kemudian wala yujzi'u adz-dzakaru huna illa idza kana an-nisabu kulluhu dzukura. Dan tidaklah mencukupi atau tidaklah sah dalam hal ini, ya, jika yang dikeluarkan adalah dari jenis dzukur, ya, dari jenis jantan. Kecuali apabila semuanya dari jenis yang dimiliki nisabnya itu semuanya dzukur, ya, semuanya jantan semua. Ya. Dari nisabnya semuanya jantan semua. Kemudian waman adima ibnatu makhad jaza an yudfa makanuha ibnu labunin. Barang siapa yang tidak memiliki ibnatu makhad, yakni tidak memiliki bintu makhad, ya, contoh dia sudah memiliki 25 ekor. Ternyata ya, dari semua unta yang dia miliki tidak ada yang jenis anak betina, ya, yang usia 1 tahun. Maka pada kondisi ini jaza dibolehkan an yudfa'a makanaha ibnu labun, untuk diberikan sebagai penggantinya, ya, ibnu labun. Ibnu artinya yang jantan, ya. Kemudian labun yang menunjukkan sang induk sudah keumumannya menyusui adiknya. Artinya usianya usia anak unta 2 tahun sempurna. Nah, dari sini kita mengetahui ya bahwa pada jenis unta nilai yang betina itu lebih tinggi dibandingkan yang jantan. Karena di sini ya ternyata ketika seseorang ya tidak memiliki bintu mahad, ya, tidak memiliki bintu mahad, tidak dikeluarkan ibnu mahad, ya, tetapi yang atasnya, ya, yang atasnya ini ibnu labun, ya, jenis jantan yang sudah berusia 2 tahun. Tapi ini pada onta. Ya. Ada pun nanti pada pembahasan tentang jenis hewan yang lain, maka tidak ada perbedaan dari jantan atau betinanya. Namun untuk zakat onta di sini, ya, syariat telah menetapkan adanya perbedaan dari nilai masing-masing dari jenis jantan dan betina tersebut. Sehingga dikatakan di sini oleh Imam Sa'di, ya, bahwa apabila seorang tidak memiliki ibnatu mahad, ya, yakni anak unta betina yang berusia 1 tahun, maka dikeluarkan sebagai penggantinya anak unta jantan yang berusianya 2 tahun, ya, sempurna memasuki tahun ketiga. Tapi ini pembahasan tentang zakat unta. Insyaallah pada kesempatan datang kita masuk jenis zakat hewan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.